wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen? Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Hmm, wanginya luxurious banget. Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.